Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan ni'matnya. Di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala biiznillahi ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada penjelasan Al-Syekh rahimahullah bahwa hendaknya kita dalam beribadah meyakini, menghadirkan, merasa sedang melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu akan membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam ibadah pula kita hendaknya merasa dan menghadirkan rasa sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau melakukannya sehingga kita pun juga melakukannya. Yang demikian untuk merealisasikan syarat ibadah yang kedua yaitu sikap mutaba'ah, sikap mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi caranya beliau ajarkan di sini bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana cara kita bisa mengikuti, selalu mawas diri, selalu dalam ril untuk terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, yakini itu merupakan perintah syariat Allah, kasih kita tuntunan demikian maka kita pun melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkannya, melakukannya, maka kita pun mengikuti beliau. Camkan itu baik-baik pada kita semua supaya kita bisa terus dalam koridor ikhlas dan mutaba'ah dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita terakhir sampai pada ucapan al-muallif, لأن من شروط صحة العمل الإخلاص والمتابعة الإخلاص والمتابعة. Kalau di kitab ana di garis tebalkan pada kata al-ikhlas wal mutaba'ah karena itu merupakan dua syarat diterimanya sebuah amalan. Naam. Kata beliau rahimahullah setelah itu, alladzaini bihima, alladzaini dzalnya di fathah bukan di kasrah. Kalau alladzina berarti jamak, kalau alladzaini dua. Naam. Alladzaini bihima tatahaqqaqu syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang dengan keduanya, maksudnya apa ini keduanya? Ikhlas dan mutaba'ah. Dengan keduanya akan terrealisasikan syahadat kita, dua kalimat syahadat kita yaitu La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sikap ikhlas kita telah melakukan, kita melakukan konsekuensi La ilaha illallah, dengan mutaba'ah mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan buat yang di majelis, kenapa syahadat La ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah tidak dibuat satu rukun, satu rukun? Syahadat La ilaha illallah satu rukun, syahadat Muhammad Rasulullah rukun yang berikutnya. Kenapa enggak demikian? Siapa yang bisa jawab? Naam. Fadhal. Naam. Naam. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Kenapa bersamaan syahadat, syahadat dalam satu rukun yang sama? Labas, ada sisi jawabannya demikian. Yang bisa menyempurnakan yang lain, ada keterkaitan katanya antara syahadat yang pertama sama syahadat yang kedua. Kalau disempurnakan, siapa yang menyempurnakan? Kenapa enggak dipisahkan syahadat La ilaha illallah rukun pertama, Muhammad Rasulullah rukun kedua? Mubarak mungkin? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Syahadat La ilaha illallah sendiri tidak bisa, syahadat Muhammad Rasulullah sendiri pun tidak bisa. Kedua-duanya saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Sebagaimana burung kalau dipatahkan satu sayapnya maka enggak bisa terbang. Kanan misalkan dipatahkan walaupun kirinya ada. Seperti itu pula kirinya ada, kirinya dipatahkan, kanannya ada, juga enggak bisa. Mesti dua-duanya. Itu perumpamaan dua kalimat syahadat. Makanya tadi ikhlas dan mutabah juga tidak bisa dipisahkan. Harus ikhlas dan juga mutabah. Tidak bisa ikhlas saja tanpa mutabah, tidak bisa pula mutabah tanpa keikhlasan. Dan itu semua terdapat penjelasannya dalam adillah, dalil-dalil yang ada, serta penjelasan para ulama rahimahumullah jami'an. Naam. Qala rahimahullah, na'udu ila ma dzakarna awwalan. Na'udu ila ma dzakarna awwalan. min fadailil ilmi, min fadailil ilmi. Kita kembali ke awal, kata beliau, tentang apa yang kita sebutkan min fadailil ilmi, berupa keutamaan-keutamaan ilmu. Idh bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basiratin. Idh bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basiratin. Ketika dengan ilmu itu seorang bisa beribadah kepada Rabbnya, dengan ilmu seorang bisa beribadah kepada Rabbnya, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu, di atas ilmu. Nah, di atas ilmu. Dengan ilmu seseorang tepat dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Fayata'allaqu qalbuhu bil ibadati. Fayata'allaqu qalbuhu bil ibadati. Fayata'allaqu qalbuhu bil ibadati. Wayatanawwaru qalbuhu biha, sehingga hatinya akan bergantung dengan ibadah. Artinya selalu dia terkait, selalu dia ada kaitan dengan ibadah tadi hatinya. Karena kenapa? Punya ilmu. Dengan ilmu itu hatinya akan apa? Terus berkait dengan ibadah. Pun hatinya bercahaya pula dengan ibadahnya. Tampak dari wajahnya, tampak dari gerak-geriknya, tampak dari tutur katanya, bercahaya dia. Wa yakunu fa'ilan laha, dan dia pun melakukan ibadah tadi. Dia rindu, dia terus hatinya berkaitan dengan ibadah tadi, bercahaya dengannya, dia pun melakukannya. Ala annaha ibadatun la ala annaha adatun. Ala annaha ibadatun la ala annaha adatun. Pertama, hatinya berkait, terus rindu, kemudian bercahaya, kemudian dia lakukan ibadah itu ala annaha ibadah, karena dia lakukan itu dia yakini bahwasanya itu ibadah. La ala annaha ada, bukan sebuah kebiasaan. Dia melakukannya sadar itu ibadah, bukan kebiasaan, bukan sekadarnya dia lakukan selesai pulang dan seterusnya. Itu kalau sudah demikian, ilmu itu merasuk dalam dirinya seperti itu, meresap, membasahi kalbunya, hatinya akan rindu, pengen ibadah. Makanya suatu yang perlu kita contoh pula dari Nabi SAW, beliau jadikan sholat sebagai bentuk ketenangan jiwa dan istirahatnya jiwa, ketenangan dan ketentraman jiwanya. beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Qum ya Bilal, arihna bis-shalah." Bangun kamu wahai Bilal. Berikanlah ketentraman kami dengan salat. Artinya Bilal disuruh untuk menegakkan, mengumandangkan sholat. Yang kata beliau menggunakan bahasa apa? Arihna. Nah, buat kita ini nyaman dengan sholat wahai Bilal. Tapi kalau ilmu belum merasuk pada seseorang, yang ada orang itu melakukan ibadah, dia gelisah, gundah bahkan. Sholat lagi, habis asar, habis zuhur asar, tidak lama maghrib. Ya. Seakan-akan tidak suka dia dengan sholat, seakan-akan terbebani dengan sholat itu. Tapi kalau ilmu sudah kena ke hatinya, basya syatu qalbih, merasuk ke dalam relung hatinya, dia akan merasakan dengan sholat bahkan tentram hatinya. Bukan malah susah, raut wajahnya muram, marah-marah. Bahkan sholat seharusnya menjadikan orang itu tentram. Yang punya masalah, yang punya problematika, sholat. Wasta'inu bisabari wassalah, mintalah pertolongan dengan as-sabar, kesabaran dan sholat. Antum coba praktekan. Nah, yang punya masalah, yang punya perkara yang genting, dia butuh masbiat, butuh kemantapan, sholat di antara syariatnya, sholat istikharah, sholat ini banyak macam-macam sholat. Nah, qum ya Bilal, arihna bis-shalah. Bangkit engkau wahai Bilal, berikanlah ketenangan kepada kami dengan ditegakkannya sholat. Nah, demikian sifatnya orang yang berilmu dengan sebenarnya. Qala rahimahullah, walihadha idza shalla al-insanu, ولهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو. Ini penting poin ini sampai akhir kalimat beliau nanti. ولهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Beliau mengatakan, melanjutkan penjelasan beliau yang sebelumnya, yang beliau katakan bahwasanya dengan ilmu seorang itu beribadah kepada Rabbnya di atas basirah, maka kemudian hatinya akan terkait, hatinya akan bercahaya dengan ibadah. Begitu pula dia melakukan ibadah tadi dengan semestinya bahwasanya itu ibadah, bukan adat, bukan kebiasaan. Kemudian beliau mengatakan sebagai contoh, walihada, oleh karenanya, apabila seseorang itu sholat, kalau orang itu sholat dengan model seperti itu, dengan bentuk seperti itu, ibadahnya dibangun di atas ilmu, dibangun di atas keyakinan, dan seterusnya, fa innahu madmunun lahu, maka akan terkumpul baginya ma akhbarallahu bihi, hal-hal yang Allah khabarkan min anna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, hal-hal yang Allah khabarkan berupa bahwasanya salat itu tanha, mencegah, melarang, menghalangi dari perbuatan al-fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Dan banyak pertanyaan, kenapa ya saya sudah sholat tapi masih gampang, masih lancar maksiatnya, masih lancar omongan kotornya, masih lancar perbuatan zalimnya, masih lancar ini dan itunya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Padahal Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah, menghalangi dari perbuatan fahsya wal munkar. Nah, kenapa bisa demikian? Orang itu sholat tapi masih terus yang demikian dia lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan, melanggar keharaman dan seterusnya. Tadi butuh dikoreksi sholatnya, bukan ayatnya yang salah, tapi koreksi sholatnya. Sudah benar sholatnya? Sudah khusyukkah sholatnya? Sudah dia perbaikikah sholatnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya? Nah, kemudian apakah dia lalai ataukah khusyuk dalam sholatnya? Apakah dia tahu itu perintah ataukah tidak? Apakah dia tahu itu sunnah ataukah tidak? Itu kembali tadi ke sebelumnya. Masing-masing kita harus terus membuat perbaikan pada diri kita masing-masing. Sekarang kurang, nanti kita harus lebih baik, berusaha memperbaiki apa yang kurang. Tadi mungkin sholatnya kurang khusyuk, maka hilangkan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan atau menghilangi kekhusyuan. Begitu pula hal-hal yang perlu untuk difahami, dipelajari, maka pelajari. Apalagi masalah sholat, ya. Apalagi masalah sholat penting. Rukun kedua setelah orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tadi kembali bahwasanya itulah fadilah ilmu yang sebenarnya. Kalau ilmu itu sudah menyatu, merasuk dalam hati seorang. Tapi kalau ilmu masih di sini saja atau masih dalam hafalan saja, enggak menjamin. Ya. Nah, banyak ilmunya, banyak hafalannya, banyak riwayatnya, 30 juz hafal hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, bukan jaminan. Hafal hadis, sekian ribu hadis misalkan dihafal sahih Bukhari, sahih Muslim, atau kutubus sunan Ibn Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, bukan jaminan pinter, bukan jaminan. Al-muwaffaq man waffaqahullah, orang mendapat taufik itu yang Allah kasih taufik kepadanya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan taufik? Tadi, amalkan ilmu kita, lakukan ilmu kita. Bahkan nanti Syekh Al-Utsaimin dalam masalah adab penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, akan menyebutkan poin al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Dalam poin itu beliau akan menjelaskan bahwa di antara bentuk orang itu mengamalkan ilmu adalah dengan cara menerima, membenarkan berita yang datang dari Allah maupun Rasulnya, dan juga melaksanakan hukum-hukum yang ada. Tidak kemudian dia berhilah, melakukan alasan ini, alasan itu untuk menghindari syariat yang diwajibkan kepadanya. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Niatnya apa? Mau menghindar, mau protes. Sehingga dengan itu kata Syekhul Utsaimin, yuhalu bainahu wa bainat taufiq. Dihalangi dia dengan taufik. Sebabnya apa? Enggak mau terima. Nah, datang hadis kepadanya, enggak mau terima. Datang dalil kepadanya, sombong, ya. Kamu siapa sih? Nah, kamu itu di bawah saya. Hati-hati sikap yang demikian, enggak mau terima, enggak mau berserah diri dengan ilmu yang ada, maka akan dihalangi, yuhalu bainahu wa bainat taufik. Dia akan terhalangi dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahkan dia akan menolak apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalih dia mendatangkan ucapannya A, ucapannya B, ucapannya si C, alim A, alim B. Nah, padahal apa sifatnya nasihat, sifatnya hadis, adz-dzikra tanfa'ul mukminin, peringatan itu, ilmu itu bermanfaat bagi orang beriman. Tapi kenapa enggak bermanfaat bagi dia? Kembali, ternyata dia tidak mengamalkan, tidak punya sikap menerima dan berserah diri, bahkan merasa dirinya tinggi. Dia lihat orangnya, enggak dia lihat apa yang disampaikan oleh orang tersebut, sehingga dia merasa enggak butuh dengan apa yang disampaikan kepadanya. Maka baik-baik kita amalkan ilmu kita, nah, dengan ikhlas dan mutabaah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kalau belum membuat kita terhalangi dari perkara-perkara yang mungkar, koreksi kembali salatnya. Bukan dalilnya yang salah, bukan ayatnya maupun hadisnya yang salah. Itu semua wahyu dan pasti kebenarannya, pasti sahihnya. Nah, pasti kebenarannya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau akan memasuki di antara fadilah ilmu. Qala rahimahullah, wa min ahammi fadailil ilmi, wa min ahammi fadailil ilmi ma yali, di antara bentuk fadilah ilmu yang paling penting, di antara bentuk fadilah ilmu yang paling aham, yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama beliau mengatakan, annahu irthul anbiya. Annahu irthul anbiya, bahwasannya itu merupakan warisannya para nabi. Di antara bentuk fadilah ilmu yang paling utama adalah ilmu itu merupakan warisannya para nabi. Sering kita mendengar ilmu warisannya para nabi, ilmu warisannya para nabi. Nah, siapa yang hafal dalilnya? bahwasanya ilmu itu warisannya para nabi. Murajaah hadis. Insyaallah banyak yang hafal. Husnul dhan. Insyaallah. Rata-rata dan bahkan mungkin semuanya dalam majelis ini hafal hadis tentang bahwasanya ilmu itu warisannya para nabi. Hafal. Baca hadis. Innal ulama. Terus innama warathu. Ahsan. Naam. Siapa lagi yang hafal? Yang belum menjawab. Tadi sudah dibantu sama akhukum. Naam. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Siapa yang hafal? Ada di pelajaran? Di kelas ada? Enggak ada. Hafal. Fadhal. Naam. Annahu irathul anbiya, bahwasanya ilmu itu merupakan warisannya para nabi. Dalam hadis Abu Darda riwayat Ibn Majah dengan riwayat yang sahihah, dalam potongan hadis dikatakan innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan nabi, para nabi tidak mewarisi dirham ataupun dinar, enggak mewarisi fulus, enggak mewarisi harta. Yang mereka warisi itu ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bagian ilmu tadi, maka dia sudah mengambil sebuah bagian warisan yang banyak. Nah, dibanding harta enggak ada apa-apanya. Ya. Ilmu bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari azab. Dengan ilmu pula kita bisa mempergunakan harta kita dengan baik. Tapi kalau warisannya ilmu, ada yang dapat sedikit, dapat banyak, ya. Tapi kalau orang belajar ilmu sekali majelis, dia dapat warisan yang sangat banyak. Tapi itu tidak kelihatan. Ya. Tidak kasat mata. Seperti uang, ya. 50.000, 100.000, ada gambarnya, ya. Warnanya memukau. Buat orang itu aslinya ke sana jadi ke situ nolehnya. Karena apa? Kelihatan. Tapi ilmu itu tidak kelihatan. Ujian bagi mereka. Kalau benar-benar yakin, dia akan cari ilmu itu, ya. Tapi orang sudah warisan, luar biasa ambisinya. Warisan apalagi yang diwarisi itu orangnya kaya raya luar biasa, orang terkaya di dunia. Wah, bisa ambil pedang carok langsung. Siapa yang menang itu yang akan dapat warisannya. Dan seperti itulah nanti di antara tanda hari kiamat. Orang rebutan harta demikian. Padahal ilmu itu sangat besar. Orang datang dapat satu faedah itu luar biasa. Warisan yang sangat banyak itu. Salat subuh 2 rakaat lebih baik. Salat sunnah subuh lebih baik dari dunia maupun seisinya. Dunia dan seisinya. Antum suka apa di dunia ini? Salat subuh jauh-jauh lebih baik dari itu. Tahu dari mana bisa 2 rakaat sunnah subuh? Dari mana? Ilmu, iya, dari ilmu. Maka tadi annahu irtsul anbiya. Naam. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Para anbiya alaihimus salatu wassalam tidak mewarisi dirham ataupun dinar, mata uang di zaman itu. Wa innama warathul ilma, namun mereka mewarisi ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bi hadhin wafirin min irthil anbiya'i. Bihadzin wafirin min irthil anbiya'i. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, yang meraup ilmu, maka sungguh dia telah meraup bagian yang banyak dari warisannya para nabi. Warisannya para nabi. Orang paling mulia itu para nabi, ya. Maka dikatakan dalam ayat, man yahfaz al-ayah, fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim. Man yukmil al-ayah. Al-Hufaz, naam. Apa awal ayatnya sampai akhir? Wa hasuna ulaika rafiqan. Nah, itu akhirnya, ya. Awalnya bagaimana? Naam. Intinya fadhal. Jazakallah khair. Allah barik fi. Wa man yuti' Allah wa rasulahu. Begitu, ya. Wa rasulahu. Wa rasulah. Naam. Wa man yuti' Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Syekhul Utsaimin menerangkan, disebutkan para nabi yang pertama menunjukkan mereka orang tingkatan paling utama nabi. Wasiddiqin, yang kedua siddiqin, syuhada yang ketiga, yang keempat as-salihin. Nah, maka barang siapa mengambil bagian ilmu, dia mengambil bagian yang banyak, enggak percuma ya datang ke majelis ilmu dapat warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dapat satu faedah, dua faedah lebih baik dari dunia maupun seisinya. Fa antal ana, kata beliau, fa antal ana fil qarnil khamis ashar, fil qarnil khamis ashar, idza kunta min ahli al-ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha min akbaril fadail. Fa antal ana fil qarnil khamisa ashar, idza kunta min ahli al-ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha min akbari al-fadail. Engkau sekarang pada abad ke-15, baik beliau di zaman itu 6 ataupun kita sekarang masih pada abad ke-15. Jika engkau termasuk orang yang punya ilmu, min ahlil ilmi, orang yang berilmu, maka engkau mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang termulia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berilmu, engkau mewarisi orang yang paling mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min akbaril fadail. Ini termasuk fadilah yang paling besar. Mewarisi nabi, mewarisi bahkan nabi termulia, rasul yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah kajian kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf, astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.